sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi an'amana sihatan wa afiatan wa hadana ila siratihil mustaqim. Allahumma fassali wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amin. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan berbahagia ini kembali kita bertemu dan bersua dalam kajian tafsir sebagaimana biasanya melalui siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini. Baiklah, pada kesempatan berbahagia ini kembali kita akan mengkaji secara lebih mendalam firman Allah Subhanahu wa taala. Untuk kali ini kita akan mencoba untuk membahas ayat ke-71 dari surat Al-A'raf juz ke-8 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala qad waqa'a 'alaykum mir rabbikum rijsun wa ghadab. Atujadilunani fi asma'in samaitumuha antum wa aba'ukum ma nazzalallahu biha min sultan. Fantaziru inni ma'akum minal muntazirin. Dia, yaitu Nabi Hud, menjawab, sungguh kebencian dan keburukan dari Tuhan akan menimpa kamu. Apakah kamu hendak berbantah denganku tentang nama-nama berhala yang kamu dan nenek moyangmu buat sendiri? Padahal Allah tidak menurunkan keterangan untuk itu. Jika demikian, tunggulah. Sesungguhnya aku pun bersamamu termasuk yang menunggu. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, ayat ke-71 ini merupakan penjelasan lanjutan dari keterangan ayat terdahulu, masih di dalam konteks dialog yang terjadi antara Nabiullah Hud alaihissalam bersama dengan kaumnya, yaitu kaum 'Ad. Kalau di dalam keterangan ayat 70, di penghabisan penutup ayat, Allah menggambarkan tantangan mereka dengan mengatakan, Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Hendaklah engkau wahai Hud mendatangkan kepada kami janji azab dari Allah kalau kamu memang betul-betul merupakan orang yang benar. Maka di dalam keterangan ayat yang menjadi pembahasan kita pada hari ini, Nabi Hud menjawab dengan mengatakan bahwasanya kelak Allah akan menurunkan kebencian dan kemurkaannya dan akan mengazab kamu dengan azab yang begitu pedih. Nah, di dalam keterangan ayat Al-Quran yang lain, ini digambarkan bahwa memang Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab yang begitu hebat terhadap kaum Nabi Hud alaihi salam. Ini digambarkan di dalam keterangan firman Allah Subhanahu wa taala dalam wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Adapun kaum 'Ad itu mereka dihancurkan dengan angin yang begitu dingin dan menghancurkan. Allah. Iya. Merupakan satu ayat yang panjang, akan tetapi dalam sebuah gambaran saja bahwasanya di dalam keterangan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kaum 'Ad, yaitu kaumnya Nabi Hud alaihi salam, itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan angin badai begitu dahsyat, dan tidak hanya itu saja, tapi angin itu mengandung hawa yang begitu dingin. Digambarkan dalam hadis Rasulullah, begitu kerasnya angin itu, ya, dalam gambaran diangkat seseorang setinggi-tingginya sampai ke langit dan kemudian dijatuhkan dengan kepala terlebih dahulu jatuh ke tanah. Ya, sehingga hancur, masuk kepala itu ke antara tubuhnya. Ya, begitulah keras azab dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum 'Ad yang mereka itu dengan secara terang-terangan menantang Nabi Hud alaihi salam. Ya, ini merupakan sekali lagi merupakan suatu ibrah, pelajaran bagi kita semua. Mereka membeku gitu. Iya. Mereka, ya, mereka itu tidak mampu bergerak, di rumahnya bagaikan bangkai-bangkai yang berserakan. Allah. Ibarat berarti beku lah ya. Iya, karena kedinginan, ketakutan dan juga sangat beku. Ya, tapi sekali lagi ini merupakan satu ibrah yang besar kepada kita semua, menjadi pelajaran yang sebenarnya harus membuka mata kita bahwa telah ada umat-umat yang terdahulu yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang begitu keras, dengan bala yang begitu dahsyat yang tidak pernah Allah Subhanahu wa taala jatuhkan kepada umat-umat setelahnya, sebelum itu dan juga setelahnya. Artinya begini, jangan pernah mencoba untuk memancing datangnya azab Allah. Allah. Ya, tanpa kita sadari sebenarnya di dalam kehidupan ini kita terkadang memancing-mancing azab Allah itu, baik dengan secara terang-terangan sebagaimana yang ada di dalam gambaran keterangan ayat 70 yang terlalu. Fa'tina bima ta'iduna, kalau memang betul datangan azab itu, atau secara tidak terang-terangan dengan melakukan kejahatan secara sesuka hatinya, terselubung. Iya, secara terselubung. Iya. Bukankah kejahatan itu adalah merupakan satu hal yang terlarang dari Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita melakukan suatu tindakan negatif atau perbuatan maksiat, maka sebenarnya itu sama saja dengan memancing datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah keterangan hadisnya, Rasulullah mengatakan, "Hindarilah, hati-hatilah kalau suatu perbuatan maksiat sudah dilakukan secara terang-terangan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjatuhkan azab kepada orang-orang, kepada negeri yang melakukan azab itu." Nah, coba kita lihat kembali negara kita yang tercinta ini, apakah kita sudah negara kita, masyarakat kita sudah termasuk orang-orang yang melakukan kejahatan secara terang-terangan? Ya, kalau kita mau mengakui, ternyata memang sekarang itu yang terjadi. Kenapa tidak? Prostitusi atau perzinaan itu sudah menjadi suatu hal yang legal, nampak jelas di dalam di Jawa Timur kalau saya tidak salah, itu memang ada satu kampung khusus yang memang kampung itu adalah kampung prostitusi. Legal. Artinya kan sudah dilegalkan begitu, bukan lagi secara sembunyi-sembunyi. Nauzubillah min zalik, bukan dari segi finansial, berapa banyak visa yang bisa didapatkan oleh negara terhadap tempat-tempat maksiat seperti ini. Tapi satu hal yang betul-betul harus kita pahami, bahwa kalau ini tetap dibiarkan, maka insya Allah ya, pasti pastilah azab Allah Subhanahu wa taala pakai. Saya berpikir gini, Ustaz, sebelum lupa saya. Iya. Banyak sebenarnya sumber-sumber devisa yang lain yang lebih bermartabat. Iya. Daripada sumber devisa itu. Ini karena memang kalau kita melihat tren sekarang ini adalah tren ekonomi liberal dan kapitalis. Apa saja dijadikan duit, walaupun itu melanggar perintah Tuhan. Nah, jadi bila ekonomi atau sistem ekonomi tidak ada unsur-unsur nilai agama di dalamnya, itulah bentuknya. Yang haram, yang halal, masuk semua. Mutasyabihat. Jadi kalau saya melihat, kalau mereka mau berpikir sejenak dan betul-betul ya deep thinking lah, bi'iman, dengan dalam, sebenarnya tak ada untungnya. Contoh, kerusakan moral akibat prostitusi itu berapa? Yang kedua, mereka itu kan banyak penyakit akhirnya. Yeah. Masuk mereka penyakit kemana? Ke rumah sakit. Rumah sakit pemerintah. Pemerintah siapa yang nanggung? Pemerintah. Jadi akhirnya, maafnya, ketika didapati 2 miliar setahun dari situ misalnya, itu kan akan habis di rumah sakit lagi 2 miliar untuk mengobati mereka. Bahkan mungkin lebih besar. Belum lagi ditambah dengan kerusakan moral. Belum lagi ditambah dengan kerusakan moral. Banyak terjadi pembunuhan antara suami kepada istri. Iya. Karena istri nyeleweng di situ, nyelewengnya. Atau suami atau istri menuntut cerai. Anak-anak yang terlantar. Coba pikirkan. Ya, makanya disuruh Tuhan itu apa? Afalah tubsirun? Apakah kamu tidak menganalisa dengan dalam? Ini satu lagi. Yang kedua, saya melihat sistem perdagangan rokok yang melampaui batas kewajaran. Ya, saya tidak mengatakan pabrik rokok itu harus tutup, tidak. Tapi berpikirlah bagaimana sebenarnya, apa yang dihasilkan di rokok itu. Taruhlah sekian triliun, ya, yang mereka yang sakit bagaimana? Belum lagi jelas kali ya, impotensi, rusak janin. Rusak janin itu apa maksudnya, Ustaz? Berarti rusak daya pikir keturunan. Nah, coba bayangkan itu. Artinya, dalam hitungan ratusan tahun ke depan, kita tidak akan melihat generasi Indonesia cerdas. Itu kan? Iya. Jadi, bagaimana ya saya pikir? Baiklah kita buka pabrik yang sifatnya menambah gizi gitu. Pabrik susu, yogurt, pabrik mentega, hasil sawit itu diolah betul-betul. Jadi saya, Ustaz, melihat ini cara berpikirnya masih melihat keuntungan yang sifatnya instan. Sesaat. Itu saja, sesaat saja. Tidak memikirkan bagaimana kedepannya nanti hal-hal negatif yang bisa timbul dari Betul. Keuntungan itu. Iya. Satu hal juga yang patut kita sesalkan adalah ketika pemerintah akan menggulirkan undang-undang pornografi ini, ternyata ada sebagian masyarakat kita yang tidak setuju dengan itu, melakukan demonstrasi sebagaimana di Bali. Jangan lihat agamanya ya. Saya kira pasti semua agama mengajarkan kesopanan ya, dan hal-hal yang terbaik untuk umatnya begitu. Nah, dalam hal ini rancangan undang-undang pornografi untuk memberantas hal itu. Tapi sekali lagi sangat disayangkan, ternyata masih banyak sebagian masyarakat kita, terutama di Bali, kenapa mereka tidak setuju dengan undang-undang pornografi ini? Satu hal saja, karena mereka banyak membuat patung-patung yang bentuknya telanjang, dan mereka takut itu nanti menjadi, kalau rancangan undang-undang itu dilegalkan, mereka akan tidak diperbolehkan lagi untuk membuat lukisan-lukisan atau pahatan-pahatan patung yang seperti saya melihat itu. Begini Ustaz, banyak pesan sponsor. Iya, salah satu. Jadi industri pornografi dunia ini telah meletakkan sorot pandangan mereka ke Indonesia. Dengan penduduk yang sekian ratus juta ini, industri pornografi Indonesia yang tanpa batas pasti empuk. Pasti apa saja dijual laku. Nah, sementara di Amerika itu sendiri, saya dengar dialog di TV kemarin, ada dua kementerian yang mengawasi pornografi. Amerika yang liberal, pasti kan ada dua kementerian, kalau nggak salah pariwisata dan dalam negerinya. Bukan mereka tidak terkesan tidak ada pornografi, tapi minimal penjualannya di mana, siapa saja yang boleh mengkonsumsi, itu diatur. Ada pengawasan ketat. Kita enggak. Dari HP ke HP, dari internet masuk ke HP anak pelajar, kirim HP pakai HP. Nauzubillah, porno semua. Tak diatur. Polisi mau nangkapnya pakai apa? Undang-undang asusila lah. Ya paling-paling dinasihatin, habis itu sudah, lepas lagi. Besok ya enggak ada apa-apa kok. Paling-paling disuruh dicatat polisi aja kan katanya. Buat lagi. Yes. Bahkan antara sama mereka sendiri saling sorot-menyorot perbuatan mesum itu. Nauzubillah. Masyaallah. Kalau ini tidak ada undang-undangnya, aduh gawat lah kita ini udah. Umat Islam harus bersatu minimal. Jangan berpecah lagi. Kalam. Saya melihat salah satu dampaknya dari peredaran gambar-gambar porno tadi sampai kepada pelajar. Ini akan sangat susah sekarang ini untuk mengatur para pelajar kita. Iyalah. Coba lihat tingkah laku para pelajar saat sekarang ini. Bolos, tidak masuk sekolah, tawuran, ya kan? Belum lagi tingkat keinginan yang besar untuk belajar itu yang sudah sangat minim sekali. Sudah hampir-hampir tidak ada keinginan untuk belajar. Maafnya di sekolah itu belum otaknya. Iya, begitu. Kenapa? Yang dilihat itu tadi. Itu tadi. Yang terpikir itu tadi. Yang datang ke sekolah hanya untuk menambah, ya, ngisi absen dan menambah data-data data-data yang pornografi. Ya Allah. Ini sangat kita sesalkan sekali. Jadi ini saya melihat ini kita dukung lah DPR dalam hal ini, dan juga saya melihat komitmen SBY terhadap pemberantasan pornografi ini saya lihat sudah mulai muncul ya. Kita dukung ini sebenarnya. Jangan biarkan dia berjalan sendiri. Mari kita dukung dengan doa, dengan pernyataan-pernyataan baik misalnya lewat RRI gini ya, lewat internet, lewat apa, kita dukung. Sebab ini sekarang lagi berjuang. Orang-orang yang menolak juga berjuang untuk menolak. Orang-orang yang pro berjuang untuk melegalkan itu. Karena insya Allah yakinlah kita bahwa saudara-saudara yang kita ajak lah, yang mungkin Anda belum memahami esensi kehidupan. Betul. Hanya cuma melihat dari segi duniawinya. Jangan terjebak kepada keinginan pihak asing. Saya lebih melihat bahwasanya industri-industri pornografi yang berskala besar dengan modal besar yang telah ditanamkan di Indonesia oleh pihak-pihak asing, mereka lebih berkepentingan agar undang-undang ini dihancurkan, dicopot dari awalnya, tidak dilegalkan. Iya, sedikit mungkin sebelum kita menutup pertemuan kita ini, bahwa satu hal yang harus benar-benar kita sadari, bahwa penolakan kita terhadap yang namanya kejahatan itu karena cara berpikir kita adalah kita memikirkan toh orang lain yang kena, yang menjadi, yang terkena dampak daripada hal-hal yang negatif itu. Kita masih berpikir minuman keras, ya biarkan saja, kan tidak mengganggu. Kita hanya berpikir orang lain yang bakal mati karena minuman keras, sebagaimana banyak yang terjadi. Kita tidak pernah berpikir bahwa kalau itu terus berlanjut, satu saat tidak menutup kemungkinan bahwasanya anak kita atau keluarga kita pasti akan yang terkena dampak daripada pengaruh jahat tersebut. Ketika prostitusi dilegalkan, ya di sekitar kita, jangan anggap orang lain saja yang nanti terkena. Kita tidak. Tidak, mungkin kita selamat, tapi anak kita, cucu-cucu kita, apakah ada yang menjamin bahwasanya mereka akan selamat? Tak, nah, ada. Disinilah cara berpikir yang terbaik yang harus kita berikan, agar kita benar-benar membuka wawasan kita bahwa apapun yang namanya kebaikan itu adalah untuk kebaikan untuk semua pihak. Dan apapun namanya kejahatan yang saat sekarang ini berada di tengah masyarakat, itu satu saat pasti akan berdampak terhadap diri kita ataupun keluarga kita. Kalau cara berpikir seperti ini yang kita tanamkan di dalam diri kita, maka insya Allah kita akan menjadi para pengusung-pengusung kebaikan yang siap untuk berjuang demi tegaknya kebaikan itu. Baiklah para pendengar rahimakumullah, mungkin sebagai penutup keterangan ini ada sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang harus kita renungkan bersama. Man ja'a bil hasanati falahu khairun minha wa man ja'a bis sayyiati falayujzal ladzina 'amilus sayyiati illa ma kanu ya'malun. Bagi pelaku kebaikan pasti dia akan mendapatkan yang terbaik bagi kehidupannya. Ini saja kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.